up my business and ready to save the world. I'm taking my misery, making my bitch can be everyone's favorite girl. Melupakan yang terjadi bersamamu. Dan kini jiwamu pergi dari mata hatiku, dan ku relakan pergi jika itu maumu. Mimpi besarmu kini berarti untuk dirimu. Ku harap kau mengingatku dan ingat yang mampu buatku begini. Walaupun kini kamu pergi, hati tetap menunggu kamu untuk kembali. Satu.